الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Sawarif Anil Haq. Penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Tentunya sebagaimana sudah kita sampaikan di awal pelajaran kitab ini, araftul haqqa araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Kita mempelajari kejelekan-kejelekan ini bukan untuk kejelekan itu, tetapi untuk menghindari. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengetahui mana yang jelek dari yang baik, ya kafi, dia akan terjerumus di dalamnya. Sehingga kita pelajari agar kita berhati-hati apa saja yang akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Sudah dibahas dari awal kitab ini, yang pertama penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah kebodohan. Dan biasanya orang yang tidak mengetahui sesuatu akan memusuhi. Biasanya orang yang tidak mengerti, tidak kenal sesuatu akan memusuhinya. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang bodoh terhadap sesuatu, dia pasti memusuhinya. Apa ini? Ajaran apa ini? Kenapa kok begini? Yang kedua, anggapan bahwa kebenaran itu sesuatu yang samar dan tidak jelas, apalagi dianggap relatif. Akhirnya mereka enggan untuk menerima kebenaran. Karena setiap ada kebenaran, dia katakan, ya mungkin saja salah, belum tentu benar. Sehingga enggan untuk menerima kebenaran. Yang ketiga, i'tiqadul mubtil annahu al-muhiq. Penghalang yang ketiga, keyakinan seseorang bahwa yang batil itu sebagai kebenaran, sehingga ketika didatangkan kebenaran mereka terkejut dan mereka menolak, karena yang batil yang sudah mereka pegang mereka anggap sebagai hak. Maka apa yang dikatakan hak dari Quran dan Sunnah mereka akan tentang habis-habisan, karena mereka sudah meyakini apa yang ada pada mereka dari kebatilan sebagai kebenaran. Yang keempat, penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah at-tafriyud fi tahrir al-haq. tafrid artinya tidak memiliki semangat untuk mencari kebenaran. Sudahlah, yang biasa-biasa aja. Tidak ada semangat untuk mencari kebenaran, mana hujjah, mana dalil, mana aqwal ulama, tidak. Dia merasa cukup dengan ada yang apa yang ada pada mereka, an abi an jaddi. Merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka dari bapaknya, dari kakeknya, dari nenek moyangnya. Sudah dari dulu begini. Itu juga menyebabkan seseorang sulit menerima kebenaran. Yang kelima, al-khawf, rasa takut. Terancam dengan ancaman-ancaman dari orang-orang yang ahlul batil, kemudian mereka takut untuk menerima kebenaran. Takut mendapatkan gangguan, takut mendapatkan serangan, takut mendapatkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ini juga penghalang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan takut pada mereka, kata Allah. Takutlah kepada-Ku. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita bahas pada bulan yang lalu adalah penghalang yang keenam, hubbul jah wa ri'asa. Hubbul jah, senang untuk mendapatkan kedudukan. Senang untuk dijadikan sebagai tokoh pimpinan, tokoh panutan, atau dijadikan sebagai orang yang dimuliakan, sehingga ketika akan menerima kebenaran khawatir hilang kedudukannya, khawatir akan hilang kehormatannya, khawatir tidak lagi dimuliakan oleh kaumnya. Ini juga penghalang-penghalang yang lumayan besar. Yang sering terhalang dengan perasaan ini biasanya orang-orang yang sudah kadung ditokohkan dalam keadaan di atas kebatilan, sehingga dia mengira kalau saya terima kebenaran saya akan dicampakkan, tidak lagi dijadikan sebagai tokoh. Khonibina azakumullah, seperti Al-Walid bin Mughirah sampai matinya dalam keadaan kafir. Mengapa demikian? Padahal dia sudah tertarik dengan Al-Quran, bahkan sudah mencuri-curi pendengaran setiap malam, ingin mendengar bacaan Al-Quran dan kagum. Sampai ketika masyarakat Arab tahu, musyrikin tahu, dikatakan, apa yang kau lakukan? Dia jawab, aku mendengarkan Al-Quran. Kamu tidak dengar? Ayat yang begitu mengagumkan. Bukan ucapan seorang penyair, bukan ucapan dukun-dukun, bukan ucapan manusia biasa. Ini saya yakin ucapan Allah Subhanahu wa taala. Inna tilawatahu lahalawa. Sungguh bacaannya sangat manis. Kata-katanya sangat indah. Maknanya sangat dalam. Dipuji. Maka orang-orang ini mengira bahwa Walid bin Mughirah sudah terbawa masuk Islam. Besoknya berdatangan lebih banyak, wahai Walid bin Mughirah, sami'na annaka qad saba'ta. Kami dengar bahwa engkau telah saba'. Saba' maknanya mengikut, meninggalkan agama nenek moyangnya pada agama baru. Kami tidak lagi memuliakan engkau, kami tidak lagi menganggap engkau sebagai tokoh kami, la akhirih. Disitulah Walid bin Mughirah berfikir. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu fakkar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadar, thumma abasa wa bashar, thumma adbara wa stakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar. Dia berfikir, berfikir dan menentukan. Kata Allah, qutila kaifa qaddar, celaka apa yang dia tentukan. Karena menentukan sesuatu yang salah, mengikuti hawa nafsunya, lebih memilih kedudukannya, kehormatannya, tidak memilih al-haq. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Allah, qutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, diulang dua kali oleh Allah SWT. Kemudian dia berpaling dengan bermuka masam, kemudian berkata, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini tidak lain kecuali sihir. Sihir yang mempengaruhi saya, katanya. Inha illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Padahal tadinya sudah yakin ini bukan ucapan manusia biasa. Ternyata dia berubah karena khawatir kedudukannya hilang. Ketika Allah berikan benin, Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak-anak laki-laki, Allah berikan kebunnya, terus memberikan hasilnya di Syam dan di Yaman, sehingga tidak pernah berhenti panennya. Di sana panas, di sini dingin, di sini hujan, di sana panas, selalu panen. Ternyata tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata justru lebih memilih kedudukannya menolak kebenaran. Maka kata Allah, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Kami akan masukkan dia ke neraka saqar. Tahukah kalian apa itu saqar? Tidak akan dia selamat di dalamnya dan enggak akan keluar daripadanya. Artinya terus tersiksa, tidak hidup, tidak mati di dalamnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Juga sudah kita contohkan dalam kitab kita ini tentang Abu Jahal, yang menentang keras Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika saudaranya, ponakannya tanya, wahai khal, wahai pamanku, apakah sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahkan dakwahnya ini, apakah engkau menuduh dia berdusta? Atau menuduh dia begini dan begitu? Dijawab oleh Abu Jahal, Yabna akhi, aku tidak pernah menuduh dia berdusta. Sampai sekarang pun aku tidak menuduh dia berdusta. Tetapi lihatlah, qad kana Muhammadun fina huwa syabun yud'al amin. Sejak kecil Muhammad di tengah kita dipanggil sebagai amin, orang yang terpercaya. Ma jarabna alaihi kadhiba, kami tidak pernah mendapati dia berdusta kok sama sekali. Apakah mungkin, ini ucapan Abu Jahal, apakah mungkin setelah tua, setelah umur 40 tahun dia berdusta sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal ketika mudanya, yang biasanya beberapa anak-anak muda gampang berdusta, dia tidak berdusta. Bahkan kepada manusia tidak berdusta. Apakah ketika tua kemudian berdusta atas nama Allah? Enggak mungkin, kata Abu Jahal. Qala ya khal, alima la tattabi'una? Wahai pamanku, kalau begitu kenapa kau enggak ikut? Kau kok yakin dia jujur? Yabna akhi, wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku, wahai ponakan. Tanaza'na nahnu wa banu Hashim. Kami bertikai dengan Banu Hashim, bersaing kehormatan, bersaing kemuliaan. Fa'at'amu wa at'amna, wa saqaw wa saqayna, wa ajaru wa ajarna. Kami dengan Bani Hashim bersaing kehormatan. Mereka memberi makan orang-orang haji, kami beri makan. Mereka memberi minum, kami beri minum. Mereka melindungi orang-orang, memberikan ijar, kami pun melindungi, memberikan keamanan pada orang-orang, pada tamu-tamu. Selalu bersaing. Falamma tajathaina ala rukab wa kunna kafara sayrihan. Ketika kami sudah terduduk dengan lutut-lutut kami, dan kami dengan mereka itu seperti dua kuda pacu yang dipacu untuk menggiling gandum. Pernah ada yang menang? Tahu penggilingan? Ada kayunya ke sana, yang ini lari ke sana, yang ini lari ke sini, terus berputar. Apakah pernah terkejar? Ya enggak akan pernah, abadan. Kami dengan mereka kafara sayrihan, seperti dua kuda yang dipacu untuk menggiling gandum. Tidak pernah ada yang kalah, enggak pernah ada yang menang. Qalu, kemudian dikatakan oleh Abu Jahal, ternyata sudah demikian dan kita sudah lelah, sudah terjatuh dengan lutut kami. Tiba-tiba mereka berkata, minna nabiyyun, bahwa dari kami ada nabi. Bagaimana dengan kalian? Maka kita akan kalah. Tidak mungkin kita nyaingi mereka. Famata yudrak dzalik. Bagaimana kita akan mengalahkan mereka? Kalau mereka memiliki Nabi, kita tidak memiliki Nabi. Subhanallah. Menolaknya hanya karena itu. Dan ini diriwayatkan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Dari Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu. Ponakannya masuk Islam. Mengajak Abu Jahal untuk masuk Islam. Apakah engkau pernah menuduh dia berdusta? Tidak. Tidak mungkin dia berdusta. Sejak muda dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apakah setelah tua berdusta atas nama Allah? Tak mungkin. Lantas kenapa engkau enggak ikut wahai pamanku? Wahai ponakanku. Kita bersaing dengan Banu Hasyim. Ketat bersaing. Sampai kemudian mereka punya Nabi, kita enggak punya Nabi? Tidak. Aku enggak terima. Barakallahu fikum. Ternyata urusannya hanya kedudukan, kehormatan. Ternyata hanya masalah hubbul jah wa hubbul ri'asah. Contoh ketiga, Abu Talib. Selalu membela Rasulullah SAW. Membela ponakannya. Membela Nabiullah. Terus dibela, dibela, dibela. Bahkan sampai diboikot oleh orang-orang Quraisy, Abu Talib ikut bersama mereka. Bersama Rasulullah SAW dan keluarganya Bani Hasyim. Tetapi kenapa tidak mau masuk Islam? Setiap dikatakan dengan pertanyaan-pertanyaan, dikatakan ponakanku benar. Ponakanku benar. Selalu mengatakan seperti itu. Dia benar, dia benar, dia benar. Tetapi sampai akhir hidupnya tidak masuk Islam. Rasulullah SAW mendatanginya ketika akan wafatnya. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Melihat Rasulullah SAW, melihat Abu Jahal, melihat sekian banyak tokoh-tokoh Quraisy. Qanibirina azakumullah. Enggan untuk menerima la ilaha illallah. Kalimat yang ringan. Yang kalau dia mengikrarkan, niscaya akan dibela oleh Rasulullah SAW dengan kalimat itu. Karena dia sudah masuk Islam. Kalau belum masuk Islam, bagaimana akan dibela? Oh muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan sampai akhirnya huwa ala millati abihim. Ala millati, dia di atas millahnya tokoh-tokohnya. Atau di atas millahnya nenek moyangnya. Qanibirina azakumullah. Karena khawatir ketokohannya akan hilang. Khawatir dirinya yang tadinya dibesarkan sebagai tokoh akan jatuh. Qala Syaukani, berkata Syaukani, qad yutraku takallum bil haqqi muhafadatan ala hadzin qad dhafira bihi. Kadang-kadang seseorang tidak mau berbicara kebenaran walaupun hati kecilnya tahu itu hak. Karena hadzin qad dhafira bihi, karena bagian dunia yang sudah dia dapatkan kemudian takut hilang. Apa contoh paling jelasnya? Yahudi. Yahudi dalam keadaan tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali Rasulullah seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tahu namanya, tahu sifatnya, tahu semuanya. Tapi kenapa enggak beriman? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolaknya dalam keadaan hati mereka yakin. Ketika berbisik dua tokoh Yahudi, pendeta Yahudi berbisik, ahuwa huwa. Dijawab, huwa huwa. Nah, di dalam sirah Ibn Hisham diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat, diakui. Apakah dia itu apa yang ada di dalam kitab kita? Nah, iya. Tapi jangan sampaikan. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dia itu adalah dia yang disebut dalam Taurat mereka. Ahuwa huwa. Naam, huwa huwa. Tetapi tidak mau menerima. Dibangunkan itu yang tidur. Mulailah dik. Berwudu, berwudu. Khamilina azakumullah. Dalam keadaan Yahudi tahu ciri-cirinya, yakin bahwa itulah orang yang dijanjikan di dalam Taurat mereka, dalam kitab mereka, dalam berita nenek moyang mereka dari Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak mau menerima. Khawatir hal minat dunia yang mereka dapatkan hilang. Khawatir bagian dunia yang mereka dapatkan hilang. Yang tadinya mereka dihormati sebagai pendeta Yahudi, yang tadinya dihormati sebagai orang yang ditokohkan, kalau dia masuk Islam, maka dia menjadi murid, bukan lagi menjadi tokoh. Itu bayangan mereka. Padahal belum tentu tentunya. Karena dikatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang istimewa di zaman jahiliyah akan menjadi orang istimewa dalam Islam kalau dia faqih. Orang istimewa, karim, dermawan di zaman jahiliyah masuk Islam juga jadi seorang yang istimewa, dermawan. Pemberani zaman jahiliyah jadi pemberani dalam Islam. Ahli strategi zaman jahiliyah, maka dia jadi ahli strategi dalam Islam. Kenapa? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebagaimana diriwayatkan ketika ditanyakan, ya Rasulullah, man akraman nas, siapa akraman nas? Dijawab, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, dia paling akram, paling mulia. Bukan itu yang kami tanyakan, ya Rasulullah. Kalau begitu, Yusuf alaihissalam, Nabiullah, ibni Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Kalau begitu Nabi Yusuf, Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Khalilullah, Ibrahim alaihissalam. Bukan itu, ya Rasulullah, yang kami maksud. Ha, an ma'adinil Arab taksid, apakah tentang perbendaharaan Arab yang kalian maksud? Ini tentang suku-suku Arab. Ma'adin, qala khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang istimewa di zaman jahiliyah maka akan menjadi orang istimewa dalam Islam. Sehingga Adi ibn Hatim ketika masuk Islam, Nabi mengangkatnya dengan menyatakan Al-Karim ibnil Karim min banil Karim. Orang yang dermawan, dari anak turunan orang yang dermawan, dari suku yang dermawan. Khamilina azakumullah, kembali kepada pembahasan. Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka khawatir kalau menerima kebenaran tidak lagi dihormati, tidak lagi dianggap sebagai tokoh, akan dicerca dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Khamilina azakumullah, maka akhirnya mereka memilih untuk menolak kebenaran. Kembali kepada ucapan Syaukani rahimahullah dalam Adab al-Talab wa Minhi wa Muntaha al-Irb, qala ala hadzin qad dhafira bihi min tilka ad-daulah min malin wajah. Biasanya seseorang terhalang, enggan untuk menerima kebenaran karena dia sudah mendapatkan keuntungan dari sebuah negara atau dari penguasa, mendapatkan kedudukan atau mendapatkan harta. Wa qad yatruku at-takallum bil haqqi alladhi huwa khilafu ma alayhi an-nas istijlaban li khawatir al-awami. Kadang-kadang juga, kadang-kadang mereka meninggalkan, tidak mau berbicara kebenaran yang menyelisih apa yang dipegang oleh manusia. Saya kalau berpendapat seperti ini menyelisihi semua manusia, enggak mau terima. Istijlaban li khawatiril awam, karena mengimbangi orang-orang awam. Yatikhan ibn a'azakumullah. Jadi bedakan kalau bicara sama thullabul ilm dan orang awam. Kalau orang awam kita katakan boleh, kalau kepada kalian enggak boleh. Kenapa kok hukum bisa beda? Istijlaban li khawatiril awam, karena ingin menarik perasaan orang awam, ingin mengimbangi perasaan orang awam. Jadi apa kalau terus kita imbangi? Al-haq tetap hak, yang batil tetap batil, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Enggak bisa dirubah. Di sana boleh, di sini enggak boleh. Di sini halal, di sini haram. Di sini hak, di sini batil. Begitu. Hadza yang namanya talawun mutalawin la yajuz. Khon bin na'azakumullah. Sahabat yang mulia sudah menyatakan iyyakum mutalawun. Sudah diucapkan sejak dulu sejak para sahabat. Kalau enggak salah Abdullah bin Mas'ud. Iyyakum wattalawun fiddi. Hati-hati engkau dari talawun fiddi. Berubah-ubah. Ngimbangi yang ini, ngimbangi yang itu. Kata Syaukani, kadang-kadang mereka merubah, mengganti untuk ngimbangi hati orang awam. Wa makhafatan min nufurihim anhu, karena khawatir mereka lari dari dia. Bukan lari dari dakwah, lari dari dia. Khawatir orang menjauhinya, tidak ngundang lagi. Khawatir ratingnya turun, tidak lagi laku. Wa qad yatruku at-takallum bil haqqi li tam'in yadhunnuhu wa yarju husulahu min tilka ad-daulah. Kadang-kadang juga seorang tidak mau menyampaikan kebenaran karena ada harapan yang dia duga akan dia dapatkan dari penguasa. Aw min sa'irin nas, atau dari sekian banyak manusia. Fi mustaqbal, dalam di masa-masa mendatang, mustaqbal zaman. Wa qad dzakara al-ulama, dan para ulama sudah menyebutkan pengalaman mereka bersama ahlul batil. Sudah menyebutkan pengalaman mereka bersama ahlul batil. Wa mashahaduhu min iqrarihim ala anfusihim bid-dhalal. Dan juga mereka sudah menyebutkan apa yang mereka saksikan. Apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka dapati dari takrir mereka, dari ucapan-ucapan mereka yang memegang kesesatan dan memilih kesesatan alal huda, memilih kesesatan dan mengalahkan petunjuk. Rata-rata karena masalah itu. Pengalaman para ulama menghadapi ahlul batil, kenapa mereka lebih memilih kebatilan daripada kebenaran? Semuanya karena hubbul jah, hubbul ri'asah, karena ketokohannya, karena masalah bagian mereka dari dunia dan kedudukan. Contohnya apa disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala rahimahullah, wa laqad nadartu ba'dun nasara. Pernah aku berbicara dengan orang Nasrani, ini membantah orang Nasrani. Mu'dhama yaumin, berapa lama agar mau masuk Islam. Aku jelaskan. Falamma tabayyana lahul haqq bahat. Sampai kemudian jelaslah kebenaran, maka orang ini kalah dan tidak bisa lagi menjawab. Diam. Nasrani tadi mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim benar, bahwa apa yang diajarkan dalam Islam hak. Faqultu lahu, kata Ibnu Qayyim, aku katakan padanya, ana wa huwa khaliyai, aku dan dia berdua, enggak ada orang lain. Artinya tidak depan umum. Ma yamna'uka al'an min ittiba'il haqq. Sekarang kau sudah mengakui bahwa ini yang hak, itu yang batil. Tayib, kenapa kau enggak mau ikut? Ma yamna'uka, apa yang menghalangimu untuk menerima kebenaran ini? Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Faqala li, kata Ibnu Qayyim, dia berkata kepadaku, idza qaddamtu 'ala ha'ula'il himyar, kalau aku maju ke mereka penduduk negeri Himyar yang dia ditokohkan di situ. Hakadza lafdhuhu, demikian lafadznya. Farrashu lana asyqaq tahta hawafir dabbati. Mereka hamparkan hamparan di kendaraanku, masku masih di kudaku, sudah dihamparkan. Hamparan buatku. Wa hakkamuni fi amwalihim. Kemudian mereka menjadikan aku sebagai pemutus keputusan-keputusan terhadap harta-harta mereka. Ini jangan, ini boleh, ini iya. Dan juga memutuskan keputusan terhadap nisa'ihim, anak-anak perempuan mereka. Jadi kalau mau minta harta mereka mudah, kalau mau minta anak mereka juga mudah. Mereka akan serahkan. Mirip ya dengan beberapa tokoh-tokoh sufi di sini. Walam ya'suni, mereka enggak akan menentangku sedikit pun fima amuruhum, enggak akan menentangku sedikit pun pada apa yang aku perintahkan mereka. Wa ana la a'rifu sana'ah, Sedangkan aku bukan orang yang memiliki keahlian untuk membikin produksi sesuatu untuk ma'isyahku. Artinya itu tadi sebagai ma'isyah. Wala ahfadhu Qur'anan. Kalau aku masuk Islam, aku enggak hafal Qur'an. Enggak ngerti nahwu. Tidak faqih wala fiqhan, enggak mengerti fiqih. Falau aslamtu ladarrat fil aswaqi atakaffafun nas. Kalau aku masuk Islam, aku akan berkeliling di pasar-pasar meminta-minta. Aku enggak punya kerjaan apa-apa. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah jawabannya. Faman alladhi yatibu nafsan bihadha? Kata orang ini, siapa yang mau untuk menjadi serendah itu? Tidak punya penghasilan, minta-minta pada manusia, direndahkan, tidak menjadi tokoh apapun, sedangkan aku sekarang sebagai Nasrani, aku datang pada penduduk Himyar, mereka menghamparkan permadani untukku. Dan mereka minta aku yang memutuskan semua harta mereka. Dan memutuskan terhadap anak-anak perempuan mereka. Dan aku perintahkan apapun mereka akan mentaatiku. Tapi kalau aku masuk Islam, aku tidak hafal Quran, gak ngerti nahu, gak ngerti fiqih, aku gak punya pekerjaan, aku gak punya keahlian, aku gak bisa membuat produksi apapun. Kalau aku masuk Islam, aku akan meminta-minta di pasar-pasar. Fakultu, aku katakan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, hadza la yakun. Yang kayak gitu enggak terjadi insyaallah. Itu bayanganmu sendiri. Enggak akan terjadi. Wa kaifa tadhunnu billahi annaka atharta ridahu ala hawaka yughzika wa yudhilluka wa yuhjuk. Kata Ibn Qayyim, bagaimana prasangkamu? Apa yang kamu prasangkakan terhadap Allah? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau lebih memilih keriduannya, lebih memilih agamanya daripada hawa nafsumu, kemudian Allah akan menghinakan kamu? Allah akan merendahkan kamu? Allah akan membuat kamu pailit, bangkrut? Apakah kamu duga seperti itu? Berprasangka kepada Allah. Walau faradna anna dhalika asabaka famadhafirta bihi minal haqqi wal najah minal nar wa min suqtillahi wa ghadabih atammal iwa. Kata Ibn Qayyim, kalaupun terjadi engkau benar-benar bangkrut, meminta-minta dan direndahkan sebagai orang miskin, maka itu pun dengan kebenaran yang kau pegang, dengan hidayah yang kau dapat, dengan keselamatan dari api neraka, dengan keselamatan dari kemurkaan Allah, itu sungguh suatu pengganti yang sangat kecil. Artinya kalau kamu bangkrut, pailit dan sebagainya, dalam keadaan mendapatkan keselamatan dari api neraka, mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan jannahnya, maka ini gak ada apa-apanya. Lihat penggantinya. Hartamu hilang, tapi penggantinya keridhaan Allah, keselamatan dari api neraka, keridhaan. Ini adalah atammal iwad, pengganti yang sangat besar berlipat. Apa jawab si Nasrani tadi? Hatta ya'dan Allah. Ya, tunggu sampai Allah izinkan. Ini tunggu takdir. Aku katakan, kata Ibn Qayyim, al-qadar yang kamu maksudkan, tunggu takdir, la yuhtajju bihi. Tidak boleh kita beralasan dengan takdir. Walau kana al-qadar hujjatun, kalau saja boleh berhujjah dengan takdir, niscaya Yahudi akan dibenarkan. Berhujjah dengan takdir, Allah takdirkan saya jadi Yahudi. Yahudi mengingkari Al-Masih akan dibenarkan. Musyrikin menentang Rasul akan dibenarkan. Walasiyama antum tukadzibuna bil qadar. Qanibina na'azakumullah. Kalau beralasan dengan takdir itu boleh, semua akan beralasan dengan takdir. Kenapa kamu musyrik? Ya, takdir Allah. Kenapa kamu Yahudi gak mau menerima Al-Masih? Takdir Allah. Itu pun kalau kalian beriman pada takdir. La siyama antum tukadzibuna bil qadar. Lebih-lebih lagi kalian itu enggak percaya pada takdir. Ini kalian orang-orang Nasrani. Fa kaifa tahtajju bihi? Bagaimana engkau berhujjah dengan takdir padahal engkau tidak yakin dengan takdir? Berkata si Nasrani, da'na al-an min hadha. Da'na al-an min hadha, tinggalkan aku. dari yang seperti itu sudah. Wa ansa. Diam, enggak mau lagi diajak bicara. Lihat akhwan ibn na'azakumullah, contoh yang kesekian. Tidak mau menerima kebenaran karena takut dia hilang ma'isyahnya. Sudah laku keras di pasaran sebagai dai kondang, tiba-tiba menerima tauhid, menerima sunnah, enggak laku biasanya. Saya akan jadi apa? Akan dijuluki Wahabi, akan dijuluki ekstrim, akan dijuluki radikalis, akan dijuluki apa lagi? Dan saya enggak akan diundang-undang lagi, apalagi masuk TV, enggak akan mungkin. Kasihan, takut dengan bayangannya sendiri. Padahal kalaupun terjadi, itu kecil dibandingkan dengan hidayah yang akan menyelamatkan dari api neraka, menyelamatkan dari kemurkaan Allah, yang akan memasukkan dia ke dalam jannah dan ke dalam keriduan Allah. Pengganti tadi kecil sekali kalaupun terjadi, kata Ibnu Qayyim, tapi aku tidak menduga itu akan terjadi. Allah enggak mungkin akan menyia-nyiakan kamu. Allah enggak akan mungkin merendahkan dan menghinakan kamu. Kaum muslimin yang saya hormati, selesai pembahasan tentang masalah riasah wal jah. Dan ini cukup sebagai pelajaran penting bahwa perasaan-perasaan seperti itu seringkali menjadi penghalang. Seharusnya jangan dikalahkan dengan perasaan-perasaan takut hilang kedudukan, takut hilang kehormatan, takut tidak ditokohkan lagi, takut enggak begini, takut enggak. Jangan. Lihat, apakah itu hak atau batil? Kalau hak, katakan amanna bihi kullun min 'inda rabbina. Kami beriman dengannya karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah yang hak, katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Niscaya siapa yang memuliakan agama Allah, Allah akan memuliakan dia. Tapi sebaliknya, siapa yang ingin memuliakan dirinya dengan mengorbankan agama Allah, Allah akan berikan sebaliknya, akan jadi rendah, akan jadi hina. Di dunia dan di akhirat. Qul inna a'udzubikumullah. Beberapa tokoh-tokoh penipu, penipu agama, datang ke kampung-kampung jual, jual diri. Saya turunan Nabi, saya turunan Rasul, ini petanya, saya begini, untuk ngambil keuntungan. Temennya kenal dia, datang, kamu lagi apa? Jangan ganggu ma'isyah orang, katanya. Jangan ganggu ma'isyah orang. Benar-benar dia mengatakan dari hatinya jujur kalau dia itu sedang cari duit, cari keuntungan. Astagfirullah. Dengan menjual agama, dengan menjual turunannya, dengan menjual nenek moyangnya. Astagfirullah. Demikian banyaknya orang-orang yang terhalang dari kebenaran hanya karena dunia, karena kedudukan, karena jah, karena kehormatan. Yang ketujuh dari penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran adalah at-taqlid. At-taqlid, membebek. Qala al-muallif, al-muqallid sammahu salaf bil imma'ah. Para salaf menjuluki para muqallid itu imma'ah. Pokoknya manut. Itu imma'ah. Yani ma'ah, aku selalu bersamamu. Pokoknya benar salah aku bersamamu. Ini imma'ah. Al-muqallid yaltazim qawla 'alimin mutlaqan fi jami'il masail. Seorang yang muqallid, seorang yang taqlid, berpegang dengan ucapan tokoh tertentu dalam segala masalah. Hadza la syakka annahu qad a'tahu ma'na al-'ismah. Ini tidak ragu lagi bahwa orang tersebut berarti menganggap tokohnya, gurunya, alimnya sebagai orang yang maksum. Iya kan? Qul inna a'udzu bikumullah. Karena dikatakan saya ikut dia apapun yang dia katakan. Artinya dia mengatakan bahwa ucapan dia semuanya benar. Berarti dia beranggapan bahwa tokohnya itu maksum, tidak pernah punya salah. Iya kan? Ini qul inna a'zakum la syakka. La syakka annahu qad a'tahu ma'na al-'ismah min haitsu la yash'ur, walaupun tidak merasa, tidak sadar. Kalau ditanya, apakah kamu anggap gurumu itu maksum, enggak pernah salah? Mungkin jawabannya benar. Ya enggak sih. Tetapi tanpa sadar dia menganggap gurunya maksum, kiainya maksum. Mengapa demikian? Karena dia mengikuti seluruh kalimatnya, perintahnya, ucapannya, tidak ada sama sekali yang ditolak, pokoknya semuanya diterima. Iya, berarti kamu anggap seluruhnya benar. Dan itu menunjukkan bahwa kamu ini muqallid dan menganggap dia tidak pernah salah. Fala ahadun qawluhu sawabun mutlaqan, padahal sudah ada keterangan yang jelas dari para ulama, bahkan dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada satu orang yang ucapannya benar seluruhnya illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada seorang pun yang ucapannya benar seluruhnya illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah. Berarti bagaimana dengan sahabat? Qul inna a'zakumullah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia-manusia yang terbaik setelah Rasulnya, generasi yang terbaik setelah setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap mereka tidak maksum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Akhsha an tanazzala 'alaikum hijara min as-sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa qala Umar." Aku khawatir akan turun azab, turun hujan batu dari langit. Aku katakan bersabda Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Qul inna a'zakumullah. Apa maknanya? Maknanya barakallahu fiikum. Bahwasanya kalau sudah ada qala Allah, qala Rasul, jangan dikalahkan dengan ucapan Abu Bakar wa Umar, jangan dikalahkan dengan ucapan para khulafa rasyidin, jangan dikalahkan dengan ucapan muhajirin wal ansar, ucapan siapapun, apalagi yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, apalagi ucapan para kiaiyat. Qul inna a'zakumullah. Dengan tetap kita memuliakan para sahabat, tetapi kita mengetahui kedudukan mereka di bawah ucapan Allah dan Rasulnya, sehingga yang menjadi hujjah adalah ijma' mereka, kesepakatan mereka, maka itu hujjah. Karena Nabi SAW menyatakan la tajtami' ummati 'ala dhalalah, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Artinya kalau sudah sepakat itu hak. Sebagaimana ucapan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah nazara ila qulubil ibad fa ra'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi." Allah melihat hati-hati para hamba, maka Allah melihat hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang terbaik di antara hati-hati manusia. "Fastafahu li nafsihi," maka dipilih untuk dirinya sebagai rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Thumma nadhara ila qulubil ibad," kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba. "Faraa qulubu ashabihi," maka Allah melihat hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang paling baik di antara hati-hati manusia. Maka Allah jadikan sebagai pengikutnya, pas pembelanya, pendukungnya, sebagai tentaranya. Asyahid kalimat terakhirnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, fama ra'ahul muslimuna sayyan fahuwa indallahi sayyi." Maka apa yang disepakati oleh mereka itu, muslimin itu, ini para sahabat tadi, sebagai kebaikan, maka dia di sisi Allah kebaikan. Dan apa yang dianggap oleh mereka sebagai kejelekan dengan sepakat, maka di sisi Allah itu jelek. Artinya kesepakatan mereka hujjah. Apa yang mereka sepakati sebagai kejelekan itu kejelekan di sisi Allah. Apa yang mereka sepakati sebagai kebaikan itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada sahabat yang ini berpendapat berbeda dengan sahabat yang itu, maka walaupun kita tidak berpendapat dengan pendapat yang ketiga, artinya tidak berpendapat dengan pendapat lain, hanya memilih apa yang dikatakan oleh mereka, mana yang lebih rajih, mana yang akrab ila sunnah, tetap harus kita terjih, tetap harus kita ambil dari mereka mana yang lebih rajih, menunjukkan bahwa mereka radhiyallahu ta'ala anhu adalah manusia-manusia istimewa, tapi mereka tidak maksum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kitab kita, dikatakan bahwa yang namanya manusia tidak ada yang qawluhu sawaban mutlaqan, enggak ada yang ucapannya benar secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Fal haqqu yaduru ma'ahu haitsu madar. Maka yang namanya kebenaran selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selain beliau, yukhadh wa yurad. Diambil dan ditolak. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallam. Setiap orang bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Illa sahib hadzal qabr, kecuali orang yang dikubur ini, Rasulullah sallam. Adapun ucapan siapapun yukhad wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fathawabu ala ma ja'a bihir rasul wa nusrah liman nasarahu wa sa'adah liman ittaba'ahu wa salawatullahi wa malaikatuhu ala al-mu'minin bihi wal mu'allimina linnasi dinahu wal haqqu yaduru ma'ahu haythu madar. Yang namanya pahala adalah pada orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan yang membela orang-orang yang membela Rasulullah SAW. Dan yang namanya kebahagiaan akan didapat oleh orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka salawatullah dan salawatnya para malaikat atas orang-orang mukmin yang mengajarkan pada manusia agama Rasul dinahu, karena al-haq yajuru ma'ahu, karena kebenaran selalu bersama Rasul. Dara haitsu madar, dia berjalan kemana Rasulullah berjalan, kemana saja Rasulullah SAW berjalan, al-haq bersamanya. Apa yang Rasulullah lakukan, al-haq bersamanya. Apa yang Rasulullah ucapkan, kebenaran bersamanya. Dan tidak ada manusia yang seperti ini kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Alim sealim-alimnya, tidak bisa kita katakan bahwa al-haqqu mahsurun ma'ahu, kebenaran itu terkumpul bersamanya. Tidak. Walaupun dia paling alim. Ini alim memiliki 90 ilmu, 90% agama. Tapi yang 10-nya bagaimana? Dari alim yang kedua, walaupun dia punya 80% ilmu, tapi yang 10 tadi ada di sini. Bagaimana? Apakah kita taklid dengan yang ini atau dengan yang itu? Tidak bisa. Kita ambil dari sana dan dari sini. Jangan dibeda-bedakan. Mereka para ulama ahlu sunnah. Mereka para imam-imam ahlu sunnah. Kita ambil. Ada seorang yang datang berbicara, bertanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan fiqih. Saya jawab dengan apa yang saya anggap rajih dengan keilmuan saya. Jawaban yang pertama dia simpulkan, li'annaka tilmidu Syekh Ibn Utsaimin, katanya. Karena engkau muridnya Syekh Utsaimin, pendapatnya sama dengan Syekh Utsaimin. Kalau yang masalah ini, yang kedua, saya jawab dengan jawaban. Kaget dia. Al-an khalafta Syekha, katanya. Sekarang engkau menyelisih Syekhmu. Sekarang kenapa engkau selisih Syekhmu? Kok engkau berpendapat dengan pendapat Syekh Albani? Berarti engkau Albani, katanya. Engkau beraliran Albani. Pada satu masalah lagi, berbeda lagi dengan Syekh Al-Albani. Al-an khalafta Syekh Al-Albani. Saya bingung dengan orang ini. Kamu ini lagi apa? Menebak-nebak saya ikut aliran apa gitu atau gimana? Wallahi, saya tidak taklid dengan Syekh Fulan wa Syekh Fulan. Mana yang saya anggap rajih, saya pegang. Kalau kebetulan yang saya anggap rajih adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, saya pegang. Kalau kebetulan apa yang saya anggap rajih yang lebih mantap dalil-dalilnya adalah ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, saya pegang. Kalau mungkin ada syekh yang ketiga, yang keempat, ternyata lebih rajih kalimatnya dan dalil-dalilnya lebih jelas, lebih sahih, saya akan terima. Dan saya siap untuk menerima yang lebih rajih. Kenapa? Tidak boleh. Harus satu. Begitu pula barakallahu fikum yang namanya mazahib. Saya harus Syafi'i, maka tidak boleh keluar dari ulama Syafi'i. Saya Hambali, maka tidak boleh keluar dari Hambali. Saya Maliki, saya Syafi'i. Tidak harus, siapa yang mengharuskan? Mereka tidak datang illa min ba'di. Mereka para ulama tidak datang kecuali setelah Rasulullah SAW. Tapi para sahabat apa madhabnya? Syafi'i atau Hambali? Ya madhabnya ya Rasulullah. Lah itu yang kita pengin. Namun kita akui bahwa kita di bawah mereka para ulama, maka jangan lancang mengambil sendiri, beristinbat sendiri. Ikuti, ambil dari para ulama yang Syafi'iyah ataupun yang Hanabilah ataupun yang Malikiyah ataupun yang lainnya. Kita ambil dari mereka dan kita cari mana yang lebih rajih. Kalau kebetulan ini yang lebih rajih, maka engkau berarti Sunni. Ambil. Jangan seperti mereka yang berbicara dan bertanya-tanya, kalian ini apa sih, NU apa Muhammadiyah? Kenapa tanya begitu? Mimbarnya kayak mimbar NU katanya, tapi tidak mau tahlilan kayak Muhammadiyah, tapi pakai jubah, pakai imamah kayak mereka, khutbahnya pakai tongkat kayak NU. Kenapa? Kalau kebetulan ada al-haq yang kita terima dan kita katakan itu hak, kita kerjakan. Walaupun kebetulan mencocoki salah satu kelompok muslimin, alhamdulillah. Atau ternyata kita mencocoki kelompok yang lain, enggak mengapa. Loh, kita ngikut mereka bukan. Kita ngikut sunnah. Kita ikut sunnah. Alhamdulillah. Mereka-mereka yang mengharuskan taklid bingung. Kamu seakan-akan taklid pada mereka, tapi kelihatannya taklid sama yang ini, tapi sepertinya taklid sama yang itu. Kamu ini taklid sama siapa sih? Kamu ini ikut siapa? Kita ikut semua para ulama ahlus sunnah. Kita ambil dalil-dalil yang rajih, sahih, dan aqwalul ulama yang didukung dengan hujjah-hujjah yang qat'iyah, kita pegang. Karena itu dalil-dalil yang tidak boleh kita tolak. Maka siapa yang membawa dalil yang qawiyah, hujjah yang qat'iyah, kita terima. Ini ikhwan ibn a'azakumullah seharusnya. Tetapi sekian banyak manusia terkotak-kotak dengan taklid. Terkotak-kotak dengan taklid. Yang ini taklid dengan si fulan, yang ini taklid dengan si alan, dan menutup mata, menutup telinga, menutup semuanya. Pokoknya apa kata fulan? Jadi apa kira-kira? Jadi seperti kerbau yang dicocok hidungnya, dibawa kemanapun dia nurut. Enggak tanya mau bajak sawah apa mau disembelih saya. Nggak nanya. Enggak nanya mau dibawa ke sawah atau mau dibawa ke jagalan. Dia enggak peduli. Pokoknya ngikut. Manusia tidak sama dengan binatang-binatang tersebut. Alhamdulillah, manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perangkat-perangkat untuk melihat, untuk mendengar, untuk berpikir. Masya Allah, diberi qulub. Fal wajib 'ala al-mukallaf an yaduru haitsu daral haqq. Maka yang wajib bagi setiap orang yang sudah terkena beban syariat, artinya sudah dewasa, harus dia mengikuti kebenaran dimanapun dia berada. Mengikuti kebenaran dari manapun dia datang, dimanapun dia berada. La an yadur haitsu dara syaikhuhu. Jangan ngikut kemanapun syekhnya berjalan, jangan. Tapi ngikut kemana hak itu berjalan. Jangan pokoknya apa kata syekhnya, tapi pokoknya apa kata hak. Pokoknya apa kata hujjah, apa kata dalil. وهذا الاعتقاد لا شك أنه يحمل على طلب الحق والتحري. Keyakinan seperti ini, tidak ragu lagi, akan membawa seseorang untuk semangat talabil haq, untuk semangat mencari kebenaran. Jangan menutup mata, menutup telinga, cari kebenaran, cari yang hak. Bikhilafil muqallid, beda dengan muqallid. Seorang yang muqallid, khamidud dhihn, pikirannya beku, kaku. Balidul fikir, pemikirannya juga balid, bodoh. Maghbunul aql, akalnya sia-sia. Artinya akalnya enggak kepake, kasihan. Pengakut, kamu ngikut dia, pokoknya. Loh, kamu enggak berpikir? Enggak lah, males. Dia punya akal, enggak dipakai. Dia punya hati, enggak dipakai. Dia punya mata, punya telinga, enggak dipakai untuk mencari mana itu hak, mana hujjah, mana dalil. Saya enggak mau berpikir lah, ruwet. Pokoknya saya ngikut apa kata fulan. Saya mengikut apa jari kiai. Saya mengikut apa jari fulan. Ini khunidin a'azakumullah maghbun al-aql. Akalnya nganggur. Akalnya enggak laku, enggak dipakai. Berkata Abu Muhammad ibn Hazm. Perhatikan ucapan Abu Muhammad ibn Hazm. Al-muqallid radin an yughban aqluhu. Seorang yang muqallid, itu berarti dia ridho akalnya enggak dipakai. Ridho akalnya enggak laku atau akalnya kalah. Kita heran kalau ada seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan hati kemudian disia-siakan. Tidak dipakai untuk mencari kebenaran. Dan kemudian ridho untuk dicocok hidungnya, diseret kemanapun orang lain mau. Dalam keadaan tidak tahu dia akan dituntun kemana. Khamilina azakumullah. Kalau dituntun kejagalan, paling ujungnya disembelih. Bagaimana kalau dituntun ke neraka? Bukan hanya sesaat sakitnya, bukan seperti disembelih, sesaat sakitnya, tetapi dalam azabullah, na'udzubillah, khalidina fiha, seharinya seperti 50 ribu tahun. Seharinya seperti 50 ribu tahun. Jangan sembarangan. Dan selama 50 ribu tahun itu terus dalam keadaan sakit. Tidak mati, tidak hidup. La yamutu wa la yahya. Dan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Dan setiap kulit yang sudah kering, sudah gosong, diganti oleh Allah kulit yang baru lagi. Liyaduqal azab. Untuk merasakan azab. Na'udzubillah min azab. Masa sesat sampai kekal di dalamnya. Ya tergantung memang taklidnya sama siapa. Ya. Kalau ternyata taklid sama si fulan, pokoknya apa tak kata fulan, ternyata dia syi'ir rafidhi, kafir, bagaimana? Ya. Ternyata dia ingkaru sunnah, kafir, ternyata dia seorang yang na'udzubillah, jahmiyah, yang dikafirkan oleh para ulama. Mengerikan sekali. Sekarang banyak aliran-aliran. Ada nabi palsu. Siapa namanya? Musaddiq. Apa enggak kafir? Kalau menganggap ada nabi baru? Kafir, barakallahu fikum. Nabi perempuan di Sulawesi ada. Imam Mahdi turun. Tapi perempuan. Punya tongkat ajaib. Apalagi? Kalau kita taklid pokoknya, saya percaya sama dia, apapun yang dia katakan, saya ngikut. Kasihan. Berarti engkau sungguh menyia-nyiakan perangkat-perangkat yang hebat yang Allah berikan padamu. Perangkat-perangkat besar yang sangat berharga. Allah berikan padamu hati. Allah berikan padamu telinga. Allah berikan padamu mata. Allah berikan padamu akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak mau mendengar. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka enggak pakai untuk melihat. Artinya enggak pakai untuk melihat hujjah, enggak pakai untuk melihat mana yang hak, enggak dipakai untuk mendengar mana yang benar, mana yang salah, enggak pakai untuk melihat, mempelajari, memberpikir mana dalil-dalil yang harus diikuti, mana yang tidak. Enggak dipakai semuanya. Hanya satu ucapannya, pokoknya saya ngikut fulan. Kalau dia sholatnya ngangkat kaki satu, saya ikut. Ada yang berkata seperti itu, muqallid. La takun imma'ah, jangan engkau menjadi imma'ah. Berapa menit lagi duhurnya? Baik, saya cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjutkan insyaAllah pada salat zuhur biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.